Mithalu dhalik syariat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang menakutkan kaum wanita, terlebih salafiyat, yaitu syariat yang terkait dengan poligami, syariat barakallahu fikum yang terkait dengan poligami rahimani wa rahimakumullah. Kenapa syariat ini bagaikan hantu di depan hidupmu? Padahal yang meletakkan syariat ini adalah yang meletakkan kewajiban untuk ibadah, untuk salat, berpuasa, haji, barakallahu fik. Kenapa engkau khawatir dan takut? Kenapa kok engkau jadikan sebagai hantu di dalam hidupmu? Menakutkan, barakallahu fik. Padahal itu merupakan syariat dari Allah Jalla wa'ala. Allah tidak akan berbuat zalim pada dirimu. Allah tidak akan berbuat zalim, barakallahu fikum, kepada hamba-hambanya. Maka rahimani wa rahimakumullah, jikalau engkau menemukan pada dirimu sesak dadanya ketika, barakallahu fikum, pembicaraan tentang permasalahan poligami, harus dilakukan koreksian. Anda hidup bersama suami Anda ini karena Allah Jalla wa'ala cintanya, barakallahu fik, atau cuma cinta tabiat yang tidak ada nilai pada kecintaanmu itu, barakallahu fik. Kalau engkau cinta karena Allah Jalla subhanahu wa ta'ala kepada suamimu, maka engkau akan memberikan dukungan untuk dia melaksanakan syariat Allah Jalla wa ala, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini salah satu contoh yang mungkin, barakallahu fikum, terjadi pada diri ummahat. Maka jikalau engkau memunculkan pada dirimu ketidaksukaan, ketidaksenangan terhadap, barakallahu fikum, syariat Allah Jalla fi'ula ini, Anda harus melakukan koreksian terhadap diri engkau, barakallahu fikum. Engkau harus melakukan koreksian. Engkau harus menyadari kalau engkau tidak memiliki kesanggupan dan kemampuan, barakallahu fikum. Jangan sampai Anda menilai miring tentang syariat Allah, khawatir Allah Jalla wa'ala mencabutnya, barakallahu fikum, sehingga Anda tidak suka dengan syariat ini. Sedikit ta'adud, sedikit poligami, sedikit sudah muncul kebencian. Wal'iyadu billah. Betapa banyak orang-orang yang lari dari syariat Allah disebabkan karena syariat yang satu ini, barakallahu fik, karena ketidaksukaannya, karena kebenciannya, barakallahu fik. Lalu kemudian Allahu Jalla wa'ala mencabut keseluruhan nikmat lapangnya dada terhadap syariat Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, maka jikalau engkau tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melakukannya, pertama saya ingatkan, jangan engkau mencela syariatnya. Jangan engkau benci dan tidak suka terhadap syariatnya. Tapi engkau mengadukan dirimu, mengadukan perihal dirimu. Ya Allah, anugerahkanlah kemampuan pada diriku untuk menerima syariat. Adapun suamimu menikah lagi atau tidak menikah lagi, semuanya kaitannya dengan pengaturan dan hidayah, pengaturan dan takdir dari Allah Jalla wa'ala. Kalau sekiranya suamimu tidak ditakdirkan untuk menikah lagi, mau disodorkan, mau dicarikan, mau apa saja, tidak mungkin akan terjadi. Dan bila suamimu menginginkan, ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala, engkau tidak mungkin akan menolak sebuah ketentuan dan takdir dari Allah Jalla subhanah. Ini yang harus engkau percayai, yang harus engkau imani, bahwa apapun yang akan terjadi pada dirimu, yang akan terjadi pada anakmu, yang akan terjadi pada suamimu, terjadi pada dirimu pula, itu semuanya adalah ada dalam catatan ilahi. Kalau engkau memunculkan kebencianmu terhadap syariat ini, maka engkau tidak akan menerima terhadap keputusan hidup yang akan Allah putuskan pada dirimu, yang Allah putuskan pada anakmu, yang Allah putuskan pada suamimu. Engkau tidak akan menerima, dan itu dosa melahirkan dosa. Barakallahu fikum. Lapangkan dadamu. Pertama kali saya mengingatkan, karena ada pertanyaan terkait dengan poligami, surat barakallahu fikum, pertanyaan dari ummahat, maka saya ingatkan hal ini rahimani wa rahimakumullah, sehingga Anda tidak lagi melihat suami saya pekerjaannya apa, suami saya orang kaya tapi enggak punya ilmu, suami saya orang ini orang itu. Pertama kali yang Anda harus tanamkan bahwa syariat, bahwa poligam itu merupakan syariat dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kedua, apa yang terjadi dalam perjalanan hidupmu di masa yang akan datang, Anda tidak mengetahuinya. Anda tidak tahu barakallahu fikum, apakah Anda akan dipoligami, atau anakmu punya ibu lagi, atau suamimu punya istri lagi. Anda sendiri tidak tahu barakallahu fikum. Anda sendiri karena itu merupakan perjalanan hidup yang telah dicatat dan ditulis oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Barakallahu fikum. Maka saya mengingatkan sekali lagi kepada segenap al-ummahat untuk jangan melakukan barakallahu fikum soal, jangan melakukan pernyataan, jangan rahimani wa rahimakumullah melakukan sangkalan terhadap syariat poligami, karena mesti akan dinampakkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang apa yang tersembunyi pada dada kita ini barakallahu fi. Engkau tidak akan bisa mengelak, engkau akan melihatkannya, mengungkapkannya lewat mulutmu, atau engkau akan mengungkapkannya lewat raut mukamu rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, biarkan suami kita berbicara tentang poligami. Kalau dia mengatakan minta restu, silahkan. Anda ingin melaksanakan syariat Allah Jalla subhanah. Tapi ingat, apa yang akan terjadi pada suamimu, melangkah, berhasil melangkah, niatan, berhasil mewujudkan niatnya, tidak ada kaitannya pada kepribadian dirinya, namun semata-mata kehendak dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Karena bila engkau mengawali tidak suka dan tidak senang dengan syariat ini, engkau akan barakallahu fikum menolak sebuah ketentuan, keputusan Allah Jalla wa'ala. Bila terjadi pada dirimu, engkau terjungkir balik di dalam dosa rahimani wa rahimakumullah. Kalau engkau tidak memiliki kemampuan dan belum mampu, engkau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, berikan kekuatan padamu, ini adalah syariat engkau, berilah kelapangan dadaku. Anda berbicara suami saya enggak sanggup hartanya segini segitu, itu siapa yang mengaturnya barakallahu fi? Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur segala-galanya. suamimu diperintahkan untuk mencari. Engkau juga diperintahkan untuk banyak berdoa. Barakallahu fikum. Namun dikaitkan dengan syariat, pertanyaan-pertanyaan ini barakallahu fikum menunjukkan ada sesuatu di dalam dirimu terkait dengan syariat poligami itu sendiri. Maka barakallahu fikum, yakini bahwa ini merupakan syariat Allah. Tidak mungkin akan berbuat bar, tidak mungkin akan menzalimi engkau sebagai kaum wanita, akan menzalimi zuriyah generasi. Bila terjadi barakallahu fikum, engkaulah yang salah. Engkaulah yang salah rahimani wa rahimakumullah. Dengan suamimu berta'adud, engkau menjadi jelek wanita, engkau menjadi tidak suka, maka yang zalim adalah dirimu sendiri. Wahai kaum wanita barakallahu fi. Lalu engkau membayangkan kelaparan akan terjadi, anakmu begini begitu, padahal yang dilaksanakan oleh suamimu itu adalah syariat Allah jalla fi'ala. Kalau engkau rida menerimanya, wahai sang istri, anda akan menemukan cinta sejati pada suami engkau barakallahu fik. Namun syaitan berusaha untuk kemudian merusak diri kaum wanita benci terhadap syariat poligami. Syaitanlah yang berbuat, hawa nafsulah yang berbuat barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka saya mengingatkan hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an terkait dengan syariat yang agung dan mulia ini. Anda harus percaya dan yakin, anda harus lapang dada menerimanya. Suamimu menikah atau tidak menikah, itu adalah perjalanan takdir yang telah ditulis oleh Allah Jalla Subhanahu. Betapa banyak seorang lelaki menginginkan hal demikian, tetapi belum kesampaian sampai dia meninggal dunia barakallahu fikum. Karena itulah ketentuan hidupnya di jalan Allah Jalla Subhanahu. Kenapa anda tidak berniat yang baik bahwa ini syariat Allah, engkau menerimanya, engkau mendapatkan hidayah di atas hidayah, dengan engkau memunculkan sekali lagi kebencian padanya, ketidaksukaan padanya dengan berbagai macam alasan, ini, itu, ini, itu. Karena ada sesuatu yang kebencian terhadap sunnah ini, maka barakallahu fikum, itu menunjukkan tauhid yang anda, yang ada pada diri anda itu masih lemah. Harus barakallahu fikum diperbaiki, harus barakallahu fikum diluruskan, harus barakallahu fikum ditambah setiap saat, agar engkau benar-benar yakin barakallahu fikum. Karena perjalanan hidup kita ini, perjalanan hidup anak-anak kita, perjalanan hidup suami kita, semua yang terkait dengan rezekinya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi, ada semuanya dalam pengaturan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Faya ukhtil karimah, jikalau anda menemukan ketidaksukaan terhadap syariat ini barakallahu fikum, mengkhawatirkan nikmat berbuat baik kepada suamimu, engkau tidak akan bisa melaksanakannya lagi. Karena suamimu berbicara tentang poligami, anda muncul ketidaksukaannya, kebenciannya barakallahu fik, sampai anda tidak lagi sesuai dengan syariat melayani suamimu. Engkau berdosa barakallahu fik, engkau berdosa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak ada yang akan menjunjung tinggi syariat Allah Jalla wa'ala kecuali seorang sunni, kecuali seorang sunniyah, kecuali seorang salafi, salafiyah barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, udhakirukunna jami'an untuk jangan menyoal masalah poligami. Sudah jelas nasnya bahwa itu adalah ada syariatnya di dalam agama Allah Jalla Subhanah. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun. Kalau terjadi kezaliman dalam poligami, maka itu adalah salah engkau yang berbuat jelek dan berbuat jahat di atas syariat Allah Jalla wa'ala. Poligami ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang dicabut hidayahnya secara menyeluruh karena ketidaksukaannya terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun mampu atau tidak mampu, mau atau tidak mau, terlaksana atau tidak terlaksana, suamimu melakukan poligami, semuanya perjalanan hidupnya ada di tangan Allah Jalla Subhanah. Engkau jangan barakallahu fikum menentang syariat Allah, membenci syariatnya, lalu kemudian akan terjatuh di dalam kebencian terhadap ketentuan dan keputusan Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Saya mengambil contoh ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an untuk saya mengingatkan sekali lagi bahwa lapang dada untuk menerima syariat Allah sekecil apapun, kita suka atau tidak kita suka, menguntungkan menurut kita atau tidak menguntungkan atau hawa nafsu kita, wajib engkau untuk berlapang dada menerimanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hujan ya akhwat. Jadi barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan yang singkat ini di majlis barakallahu fikum tanasu ini. Saya tutup dengan firman Allah Jalla fi'ula yang mengatakan famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama'i. Kata Allah Jalla Subhanah, barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menginginkan hidayah pada seorang laki perempuan, dewasa, tua, muda atau anak-anak, Allah jadikan dadanya lapang untuk menerima syariat Allah Jalla Subhanah. Dan barang siapa yang Allah menginginkan kesesatan pada dirinya, maka Allah Jalla wa'ala menjadikan dadanya sempit dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai rasa sempitnya itu Allah menggambarkan bagaikan dia dipaksa untuk naik ke langit dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri. Barakallahu fik. Antum bisa bayangkan orang yang tidak berani naik lalu dipaksa untuk naik, mau melepaskan dirinya tidak mungkin dia akan bisa melepaskan dirinya. Alhamdulillah kita, wahai saudaraku muslimah, ikhwati wa akhwati fillah, telah mendapatkan hidayah untuk lapang dada menerima syariat. Barakallahu fikum. Maka hidayah ini perlu terus ditambah, ditambah, ditambah, sampai kemudian kita bisa istiqamah dalam kelapangan dada menerima syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah.